سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها Tar. An wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Menunjukkan saking banyaknya rahmat dan nikmat yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita seluruh yang kita butuhkan dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku juga telah sempurnakan untuk kalian nikmatku. Dan aku telah ridhoi untuk kalian Islam sebagai agama. Maka agama Islam telah sempurna sampai kepada kita sebagaimana yang telah diakui dan disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang tadi kita bacakan. Dan yang menyampaikan kepada kita adalah Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah, insyaallah materi kita nanti sampai waktu salat insya. Setelah azan kita akan tanya jawab sampai pelaksanaan salat biiznillahi azza wajal. Maka barang siapa di antara kaum muslimin yang akan bertanya, mohon disiapkan sebelum pelaksanaan azan salat insya biiznillahi azza wajal. Bab kita pada malam hari ini bersama hadis-hadis Rasul kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Muslim, memasuki babu ta'khiril haddi anin nufasa. Babu ta'khiril haddi anin nufasa, bab mengundurkan pelaksanaan hukuman terhadap wanita-wanita yang sedang nifas. Bab mengundurkan pelaksanaan hukuman terhadap atau dari wanita-wanita yang masih dalam keadaan nifas. Apabila seorang wanita akan dihukum karena pelanggaran syariat dan ternyata dia dalam keadaan lemah, maka agama Islam memberikan kemudahan kepadanya dan memberikan kasih sayang kepadanya dengan pengakhiran pengunduran pelaksanaan hukuman tersebut. Karena wanita yang sedang lemah, maka apabila dilaksanakan juga hukuman kepadanya, boleh jadi dia mendapatkan penderitaan yang jauh lebih dahsyat daripada manakala hukuman itu ditegakkan dalam keadaannya yang sehat walafiat. Karena manakala dia dalam keadaan lemah seperti telah selesai melahirkan, maka boleh jadi penegakan hukum terhadap dirinya berefek jauh lebih besar daripada penegakan hukum kepadanya dalam keadaan segar bugar. Dan penambahan hukuman bukanlah maksud daripada syariat. Akan tetapi yang diinginkan adalah penegakan hukum agar hukum tersebut dilaksanakan. Dan ini menunjukkan bahwasanya agama kita agama yang memandang maslahat dan mudarat, dan yang menakar maslahat dan mudarat untuk manusia dalam agama Islam adalah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga takaran maslahat dan mudaratnya tersebut benar-benar pas. Karena yang menakar maslahat dan mudaratnya adalah pencipta manusia. Wanita yang nifas, yaitu wanita yang dalam masa selesai melahirkan, dia dalam keadaan lemah. Karena masa kehamilan yang begitu panjang, yang memang Allah takdirkan wanita dalam keadaan hamil itu sangat lemah. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Bahwa wanita yang sedang hamil dalam posisi lemah, wahnan ala wahn, lemah di atas lemah. Ditambah lagi proses melahirkan, maka suatu hal yang mungkin akan terjadi apabila dilaksanakan hukuman di saat-saat itu dan kondisinya yang tidak stabil membuat mudaratnya lebih besar, sehingga dia mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat walau dengan takaran yang sama, namun kondisi badannya yang tidak kuat. kuat untuk berhadapan dengan hukuman yang akan dia alami. Maka ketika keadaan itu terjadi, diundurkan sampai dia memiliki fisik yang cukup, kekuatan yang cukup, kesehatan yang cukup untuk pelaksanaan hukuman Allah tabaraka wa ta'ala terhadap dirinya. Mari kita baca hadisnya. Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim berkata, haddatsana Muhammad ibnu Abi Bakar al-Muqaddami qala haddatsana Sulaiman Abu Dawud qala haddatsana Zaidah an As-Suddi an Sa'ad ibni Ubaidah an Abi Abdurrahman qala khotaba Ali radhiyallahu ta'ala an, berkhutbah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardahu faqal, maka Ali radhiyallahu anhu berkata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, aqimu ala ariqaikum alhad, wahai sekalian manusia, laksanakan hukuman al-had, al-hudud, tetap tegakkan hudud ala ariqaikum, walaupun terhadap budak-budak kalian. Tetap tegakkan hukum Allah terhadap budak-budak kalian. Man ahsana minhum wa man lam yuhsin, baik yang sudah menikah dari mereka atau yang belum menikah. Fa inna amatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zanat, maka sesungguhnya ada seorang budak wanita milik Rasulillah sallallahu alaihi wasallam berzina. Fa amarani an ajlidaha, maka Rasulullah SAW memerintahkan saya untuk mencambuknya. Fa idza hiya hadithu ahdin binifas, ternyata ketika Ali bin Abi Thalib akan melaksanakannya, ternyata dia baru saja selesai, baru saja dalam keadaan nifas, baru saja berdekatan masa dengan nifas. Fakhashitu in ana jalattuha an aqtulaha, maka aku takut kalau aku terus atau tetap mencambuknya, aku takut aku nanti akan membunuhnya. Fadzakartu dzalika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka aku sampaikan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya enggak jadi, Ali radhiyallahu anhu tak jadi menjalankan apa yang diperintahkan Rasul kepadanya, yaitu untuk menegakkan hukuman cambuk kepada budak tersebut, karena takut akan membuat wanita tersebut meninggal dunia. Fadzakartu dzalika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku sebutkan hal yang demikian kepada Nabi SAW, artinya disampaikan kepada Nabi, enggak jadi ditegakkan disebabkan ini, diundurkan oleh Ali bin Abi Thalib, tidak jadi ditegakkan. Faqal, maka berkata Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, ahsanta, sungguh engkau telah berbuat yang benar, sungguh engkau telah berbuat yang baik. Hadis ini sebagaimana yang telah kita dengarkan terjemahannya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menegakkan hukuman walau kepada budak, walau kepada kaum budak, karena kalau mereka melanggar di dalam syariat Allah tabaraka wa ta'ala pelanggaran-pelanggaran yang mengharuskan untuk al-hudud, ditegakkan hukuman kriminal kepadanya, maka tetap ditegakkan. Maka tetap ditegakkan. Dan hal yang mungkin untuk dibagi, maka budak mendapatkan hanya setengah dari hukuman orang yang merdeka. Itu untuk sesuatu yang memungkinkan untuk dibagi. Seperti cambuk. Cambuk memiliki jumlah. Dan jumlah apakah mungkin untuk dibagi? Mungkin. Maka sesuatu yang mungkin untuk dibagi, manusia-manusia yang berstatus budak hanya akan mendapatkan setengah dari jumlah yang harusnya ditegakkan kepada orang-orang yang bukan budak, yaitu orang-orang merdeka. Dan ini juga merupakan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala kepada mereka yang berstatus budak. Karena hidupnya sebagai budak sudah merupakan penderitaan tersendiri yang berkepanjangan. Maka ketika Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hukuman atas pelanggarannya, Allah pun meringankan untuk mereka dengan memberikan hukuman hanya setengah dari hukuman orang-orang yang merdeka. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 25, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, فَإِذَا أُحْسِنَّ, apabila mereka telah menikah, فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ, apabila mereka melaksanakan perbuatan keji yaitu zina, فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ, maka untuk mereka setengah dari apa yang didapatkan oleh wanita-wanita yang muhsanat dari orang-orang yang merdeka daripada azab. Seperti yang tadi kita katakan, ini apabila hukuman yang akan ditegakkan itu bisa untuk dibagi dua. Adapun sesuatu yang tidak bisa dibagi dua, seperti hukuman membunuh yaitu qisas, maka ini tentu tidak mungkin dibagi dua. Maka hukum qisas tetap dilakukan karena dia tidak mungkin untuk dibagi. Dan apabila kita membaca Al-Quran, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi, telah diwajibkan kepada kalian penegakan hukum qisas dalam kasus pembunuhan, merdeka dengan yang merdeka, budak dengan budak. Maka budak tetap dilakukan kepadanya hukum qisas karena hukum qisas tidak bisa dibagi. Adapun cambuk maka bisa dibagi. Adapun masalah rajam, maka sepakat para ulama bahwa budak tidak dirajam. Bahwa budak tidak dirajam. Sejauh ilmu yang kita tahu, bahwa para ulama memiliki kesepakatan bahwa pelaksanaan rajam terhadap budak tidak ada. Namun sebagai gantinya adalah cambuk. Dan dia mendapatkan setengah daripada jumlah cambukan untuk wanita yang merdeka. Berarti kalau cambukan untuk wanita yang merdeka adalah 100 kali jaldumiah, 100 cambukan, maka untuk budak berarti 50. Taib. Di dalam hadis ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah mengatakan, ayyuhan nas aqimu ala ariqaikumul had, tegakkan atas budak-budak kalian al-had, al-hudud, Al-hudud adalah penegakan hukum kriminal. Tetap tegakkan kepada mereka. Budak bukan berarti lepas dari jeratan hukum kriminal, akan tetapi tetap tegakkan hukum kepada budak. Mungkin wallahu ta'ala alam, mungkin di zaman Ali bin Abi Thalib mulai ada orang yang berpendapat bahwa budak tidak dihukum. Bahwa budak tidak dihukum. Sehingga Ali bin Abi Thalib berkhutbah. Berkhutbah di depan kaum muslimin. Agar kemudian mereka tetap menegakkan hukum had. Hukum kriminal di dalam syariat. Terhadap mereka-mereka yang berstatus budak. Tetap ditegakkan. Dan ketika hal tersebut disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib di dalam khutbah, besar kemungkinan ada orang-orang yang mulai menebarkan keterangan yang salah bahwa budak tidak ditegakkan kepadanya hukum al-hudud, hukum kriminal. Sehingga Ali bin Abi Thalib butuh menyampaikannya di dalam khutbah agar didengar oleh banyak orang, didengar oleh orang ramai bahwa hudud tetap berlaku walaupun kepada orang-orang yang berstatus sebagai budak. Sudah kita katakan tadi, budak adalah sesuatu yang berat hidup sebagai budak. Berstatus sebagai budak adalah tekanan dalam status sosial berkepanjangan. Karena pada dasarnya manusia ingin bebas. Akan tetapi Allah sudah takdirkan dia menjadi budak. Walaupun kemudian dia beriman, selagi majikannya tidak memerdekakan, maka dia tetap bersatu sebagai budak. Namun, hidup sebagai budak adalah hidup yang tertekan. Karena tidak bebas, tidak bisa memiliki harta, tidak bisa berbuat semau kita, apa yang ingin kita lakukan harus minta izin kepada majikan, harus benar-benar mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kita untuk mengerjakannya. Kemudian kita dapat makanan, tidak dapat gaji, kecuali kalau majikan kita berbaik hati kepada kita lalu memberikan kepada kita sesuatu. Kalau seandainya kita mendapatkan harta dari seseorang diberikan kepada kita, maka itu milik majikan kita. Namun makanan kita, pakaian kita, tempat istirahat kita, tidur kita disiapkan oleh majikan. Dan hidup di tengah masyarakat sebagai budak tidaklah nyaman. Maka Allah memberikan keringanan dari sisi yang lain. Dan ini yang selalu kita sebut, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada manusia kestabilan dalam kehidupan. Manakala tertekan dari sisi ini, maka Allah akan memberikan keringanan dari sisi ini. Supaya tercipta kestabilan dan ada kesedihan di satu sisi, kemudian ada yang mengembirakan di sisi yang lainnya. Termasuk hal yang mengembirakan untuk budak adalah manakala mereka beramal saleh, mereka mendapatkan dua kali lipat pahala orang yang merdeka. Apabila tuannya sholat di samping budaknya, maka budaknya mendapat dua kali pahala sholat, sementara majikannya cuma dapat satu. Ini juga dari sisi di mana Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kegembiraan di sisi lain, di saat Allah tabaraka wa ta'ala memberikan takdir lemah atau tertekan di sisi lainnya. Sehingga manusia bisa menstabilkan ini dengan itu. Kata Ali bin Abi Thalib, aqimu ala ariqaikum, tetap tegakkan kepada budak-budak kalian al-hadda, pelaksanaan hukum hudud, hukum kriminal, tetap tegakkan kepada mereka. Man ahsana minhum wa man lam yuhsin, baik yang sudah berkeluarga, bersuami, beristri, atau yang belum, yang masih lajang. Kalau mereka melakukan perbuatan zina, tetap tegakkan hukuman kepada mereka. Kalau mereka melakukan perbuatan zina, maka tetap tegakkan kepada mereka. Fa inna amatan li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zanat. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib menyebutkan dalilnya dari perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan cerita bahwa ada seorang budak milik Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan zina. Terjadinya hal-hal yang berbentuk dosa di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pelajaran untuk umat. Adalah pelajaran untuk umat. Walaupun beliau hidup di zaman yang paling mulia, bersama kaum yang paling hebat, namun Allah tetap mentakdirkan adanya manusia-manusia di zaman itu, sebahagian mereka yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat yang ditegakkan kepada mereka hukuman kriminal dalam agama Islam, sebagai pelajaran bagi umat yang akan datang di belakang hari. Dan para sahabat Nabi, walaupun mereka hidup di zaman wahyu, di zaman Rasul, mereka juga manusia. Dan jenjang keimanan mereka juga bervariasi, berjenjang. Dan mereka juga adalah manusia yang memiliki syahwat. Sehingga kemudian terjadi hal-hal yang mewajibkan mereka untuk dihukum, penegakan hukum syariat. Di antara mereka berzina, di antara mereka minum khamar, di antara mereka mabuk, di antara mereka mencuri, di antara mereka terjadi pembunuhan, ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Allah mentakdirkan terjadi. Sekaligus di dalamnya kita katakan bahwa sehebat apapun manusia, mereka tidak akan lepas dari yang namanya dosa. Sekiranya dosa-dosa itu terjadi di zaman Rasul masih hidup, di tengah manusia-manusia dengan kondisi terbaik, tetap saja ada maksiat, apalagi di zaman setelah mereka. Maka bagaimanapun hebatnya komunitas muslimin menjaga syariat Allah, tetap akan terjadi di tengah-tengah mereka yang namanya maksiat. Karena kita adalah manusia. Kita bukan malaikat yang bisa lepas semuanya dari perbuatan dosa dan maksiat. Kalau itu terjadi di tengah para sahabat ketika Nabi hidup sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan terjadi di tengah kaum yang imannya jauh lebih rendah daripada para sahabat, di tengah mereka tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti yang tadi kita katakan, itu sebagai pelajaran bagi umat belakangan, seandainya terjadi di tengah mereka ini lakukan. Terjadi di tengah mereka lakukan hal yang seperti ini. Allah mentakdirkannya terjadi di zaman Rasul kita tercinta SAW. Karena kalau seandainya Allah mentakdirkan tidak ada kejadian apapun, tidak ada kejadian zina, tidak ada kejadian mencuri, tidak ada kejadian pembunuhan di zaman Rasul SAW, maka contoh teladan langsung dari Nabi SAW tidak ada. Akan tapi lihat, Nabi SAW merajam dan bersama para sahabat. Nabi SAW menegakkan hukum qisas. Nabi SAW menegakkan hukum potong tangan. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Sementara beliau orang yang paling pengasih dan penyayang kepada manusia. Tak ada orang yang lebih pengasih dan penyayang kepada manusia lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tetap menegakkan hukum Allah. Kalau sudah berhadapan dengan hukum Allah, Allah berfirman, "Fala ta'khudzka ra'fatun fi dinillah." Jangan sampai sifat sayang dan pengasihmu membuat engkau tidak menegakkan hukum agama Allah kepada mereka. Hukum agama Allah tetap harus ditegakkan, karena itu maslahat untuk masyarakat, maslahat untuk kaum muslimin yang hidup di tengah mereka. Dan yakinlah kalau hukum Allah itu diterapkan, maka jumlah kriminal itu akan sangat mudah untuk ditekan drastis. Namun kalau hukum Allah tidak ditegakkan, maka kita sama-sama menyaksikan apa yang terjadi di zaman kita sekarang, dari orang-orang yang mudah sekali untuk melayangkan nyawa, mudah sekali untuk berzina, mudah sekali untuk mencuri, karena tidak ada lagi rasa takut kepada hukum yang akan ditegakkan kepada mereka. Wallahu ta'ala alam. Kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Amah, salah seorang budak wanita daripada budak wanita Rasulullah SAW, zanat, berzina. Fa'amarani an ajlidaha. Maka Rasulullah SAW memerintahkan saya untuk menegakkan hukum cambuk kepada budak tersebut. Ini menunjukkan bahwa Rasul juga menegakkan al-hudud walau kepada seorang wanita yang berstatus budak. Seorang wanita yang berstatus budak. Dan Rasulullah SAW tahu budak wanita tersebut, Rasulullah SAW tersebut telah berkeluarga. Namun Rasulullah SAW tetap menyuruh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menegakkan hukum cambuk kepada wanita tersebut. Fahamlah kita bahwa sesungguhnya hukum cambuk, hukum zina bagi seorang budak walaupun dia telah berkeluarga, maka hukumannya adalah cambuk. Karena Rasulullah SAW tahu keadaan budaknya. Dan Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda untuk menegakkan hukum cambuk dan bukan untuk menegakkan hukum rajam. Dan ketika Ali bin Abi Thalib akan melaksanakan hukum tersebut, dia mendatangi wanita tersebut, budak Rasulullah SAW yang berzina tersebut, ia temukan bahwa budak wanita Rasulullah SAW nifas. Baru dalam masa melahirkan, baru selesai dari masa melahirkan, sehingga keadaannya lemah. Akhirnya Ali ketika itu radhiyallahu anhu mengambil maslahat mengakhirkan penegakan hukum karena melihat kondisi wanita yang lemah, dikhawatirkan kalau tetap ditegakkan juga ketika itu bisa-bisa nyawa wanita ini melayang, dan dengan melayangnya nyawa wanita dia mendapatkan hukuman lebih berat daripada hukuman yang harusnya dia dapatkan. Harusnya sekedar cambuk, namun karena kondisi yang sangat lemah mungkin dia akan kehilangan nyawa, dan kehilangan nyawa lebih besar daripada sekedar 50 cambukan karena akan memberikan mudarat yang mungkin lebih besar. Maka Ali bin Abi Thalib mengundurkan. Ini menunjukkan kefakihan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tentang maqasidus syara', tentang maksud syariat. Dan Ali memang salah seorang di antara sahabat yang sangat faqih, sangat pandai melihat kasus dan sangat pandai menakar maslahat dan mudarat dengan ilmu yang beliau miliki dan kecerdasan yang beliau miliki. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menjadi khalifah dan kasus semakin lama semakin banyak sehingga semakin menyita waktu khalifah untuk menghakimi, mengadili kasus per kasus, akhirnya khalifah Umar bin Khattab merasa beliau membutuhkan orang lain untuk ikut bersamanya menjadi hakim, menjadi qadhi di tengah kasus kaum muslimin. Karena salah satu tugas hakim adalah menyelesaikan kasus yang ada di tengah manusia, menyelesaikan perseteruan di tengah manusia. Tempat orang-orang yang berkasus mengadu dan kemudian menceritakan masing-masing, menceritakan hujah dan argumentasinya, kemudian hakim yang memutuskan ini yang harus dikerjakan. Ini yang disebut dengan qadha. Dan orang yang melaksanakannya disebut qadhi. Di zaman kita disebut hakim. Di negeri kita. Dan keputusan hakim harus berlaku. Harus dikerjakan seperti yang diqadha'kan oleh qadhi. Nah. Dan ketika kasus semakin banyak, Umar merasa kewalahan, waktu semakin mepet, akhirnya Umar meminta Ali bin Abi Thalib. Dan Umar tidak memilih Ali kecuali karena kemampuan Ali yang luar biasa yang beliau lihat untuk melihat kasus, mempelajarinya, menilai mana yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, siapa yang berhak, siapa yang tidak, siapa yang menzolimi, siapa yang dizolimi. Dan ini butuh kecerdasan dan kemampuan ilmu dan kemampuan menimbang maslahat dan mudarat. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu datang kepada Ali bin Abi Thalib dan meminta Ali untuk menjadi qadhi bersama beliau. Namun Ali radhiyallahu anhu orang cerdas juga. Ali mengatakan, saya bersedia dengan syarat. Kata Umar radhiyallahu anhu, syaratnya apa? Kata Ali, syaratnya ketika saya memberikan qadha keputusan, maka kalau toh pun keputusan saya tidak sesuai dengan pendapat engkau, engkau tidak berhak membatalkannya. Artinya percayakan penuh kepada saya untuk memberikan keputusan. Jangan sampai ada kasus menghadap orang kepada Ali bin Abi Thalib dan Abi Thalib memberikan keputusan qadha. Ini tidak bisa dilaksanakan sampai ada lu persetujuan daripada Umar. Kalau Umar setuju laksanakan, kalau tidak tidak laksanakan. Maka Ali tidak mau seperti ini. Beliau memberikan syarat, kalau saya memberikan keputusan, maka hendaklah engkau setujui walau mungkin apa yang saya putuskan kurang bersesuaian denganmu. Kata Umar, tetap. Kalau engkau telah memberikan qadha'mu di dalam pengadilan, maka itu yang akan dilaksanakan oleh manusia, walau saya memandangnya lemah atau kurang atau semacamnya. Dengan syarat itu, maka Ali bin Abi Thalib di zaman Umar menjadi qadhi. Apalagi beliau sudah menjadi khalifah setelahnya. Maka beliau adalah orang yang sangat kompeten untuk hal tersebut. Ketika Ali bin Abi Thalib akan menegakkannya, beliau melihat mudarat. Mudarat ditegakkan lebih besar, dan mudarat yang didapatkan oleh wanita tersebut lebih besar dari sekedar yang dia harusnya dia dapatkan. Dengan melihat adanya mudarat, Ali bin Abi Thalib mengundur, padahal beliau belum mendapatkan persetujuan Nabi untuk mengundur, tapi beliau mengerti tentang maqasidus syariah, maksud syariat. Maksud syariat adalah penegakan hukum dan bukan memberikan mudarat yang lebih besar untuk orang yang terjerumus ke dalam dosa yang harus dihukum secara hukum kriminal. Setelah beliau mengundurkan dari pendapat beliau sendiri, dari ilmu yang beliau ada pada beliau, beliau tetap mengadukan permasalahan ini kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ahsanta. Engkau telah berbuat yang baik, engkau telah berbuat yang benar. Pertanda rekomendasi dari Nabi SAW akan kemahiran Ali bin Abi Thalib dalam melakukan tindakan. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Ini materi kita pada malam hari yang berbahagia ini. Setelah salat azan isya, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Oh. فلا حي على الفلاح لا إله إلا الله اللهم صل على مؤذن mengumandangkan azan maka ucapkanlah seperti yang ia ucapkan. Kemudian ucapkan setelahnya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah. Sampai di sini riwayatnya sahih, riwayat Imam Muslim. Adapun tambahan innaka la tukhliful mi'ad ada di dalam riwayat Imam Hakim dengan sanad yang lemah. Maka yang sahih sampai kepada wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Di dalam hadis itu Nabi mengatakan kalau kalian mendengar muazin ucapkan seperti yang diucapkan muazin lalu baca doa ini. Terlihat bahwa yang mendengar muazin bukan muazinnya. Ini yang kita tahu sejauh ilmu yang kita tahu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Akhir-akhir ini banyak terjadi demonstrasi. Apakah para pendemo itu termasuk dalam prinsip kaum khawarij? Dan apabila pendemo bentrok dan mengakibatkan kematian, apakah matinya seperti mati jahiliyah? Tentang mati jahiliyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang mencabut kepatuhannya kepada pemimpin lalu wafat di atas keadaan itu, tidak mengakui kepemimpinan dan mencabut kepatuhannya dari pemimpin. Karena kaum jahiliyah adalah kaum yang tidak memiliki pemimpin. Mereka terkelompok-kelompok sesuai dengan kepemimpinan sukunya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencampakkan asabiyah kesukuan itu dan menyatukan manusia di bawah satu kepemimpinan. Dan Nabi melarang kita umatnya untuk tidak patuh dan taat dan tidak mengakui kepemimpinan itu. Barang siapa yang mencabut pengakuannya dan tidak mau mengakui kepemimpinan yang sudah ada dan wafat di atas itu, kata Nabi SAW, maka mata maitatan jahiliyah, dia bagaikan mayat jahiliyah. Maksudnya mayat jahiliyah bukan kafir, wallahu a'lam, akan tetapi mayat jahiliyah adalah kaum jahiliyah yang tidak ada pemimpin, di mana kepemimpinan tidak bersatu namun di atas suku-suku. Suku ini punya pemimpin tersendiri, suku ini punya pemimpin tersendiri, suku ini punya pemimpin tersendiri, dan terpecah belah. Di dalamnya Nabi SAW memerintahkan kita untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin dan mengikrarkan kesetiaan apabila diperintahkan di atas perbuatan yang tidak mungkar dan maksiat. dan jangan mencabut kepatuhan kita dari pemimpin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Dan memang sunnah demonstrasi adalah sunnahnya kaum Khawarij. Bagaimana cara menguatkan hati agar bisa selalu taat kepada suami? Karena wanita sifatnya labil, Ustaz. Hadirkan selalu, wahai para istri, bahwa ibadah di antara ibadah Anda yang sangat mulia di hadapan Allah adalah kepatuhanmu kepada suamimu. Hadirkan selalu itu. Hadirkan selalu bahwa Allah sangat menginginkan darimu, wahai para istri, kamu selalu patuh dan taat kepada suami. Itu ibadah besar yang Allah inginkan darimu. Jangan sampai Anda melupakan itu karena hanya mendahulukan perasaan, mendahulukan egois. Manakala suami memerintahkan sesuatu yang sesuatu itu tidak bertabrakan dengan syariat, tidak bertabrakan dengan agama Allah. Dia perintahkan Anda sesuatu yang diperintahkan suami itu tidak bertabrakan dengan syariat, tidak maksiat, maka Anda wajib mengikutinya. Kalau perintah itu Anda sanggup mengerjakan. Tapi kalau di luar kemampuan Anda mengerjakannya, Anda dapat uzur karena ketidakmampuan. Ya, seperti suami menyuruh manjat pohon kelapa misalnya. Kan tidak maksiat kan seorang wanita manjat pohon kelapa. Tapi Anda tidak sanggup. Namun Anda tidak melaksanakan perintah suami, maka tidak maksiat. Karena tidak adanya kesanggupan. Namun kalau yang diperintahkan adalah sesuatu yang sanggup, suruh cuci piring, suruh sapu halaman, suruh setrika baju, sesuatu yang disanggupi oleh kaum wanita. Suruh tidur cepat, suruh pulang, dan semacamnya, maka ketahuilah bahwa ibadah yang sangat besar yang Allah inginkan darimu adalah kepatuhan dan ketaatan istri kepada suami. Dan sebuah ibadah besar yang Allah perintahkan kepada suami adalah berbuat baik kepada istrinya. Sehingga apabila ini dikerjakan, terjadi kestabilan. Suami disuruh berbuat baik kepada istri, istri disuruh patuh dan taat kepada suami. Maka Allah telah memerintahkan masing-masing suami dan istri kepada perkara yang membuat mereka bertemu di tengah. Sang istri diperintahkan untuk patuh, sang suami diperintahkan untuk berbuat baik dan bukan diktator dan bukan semena-mena dan bukan egois, tapi menjadi laki yang terbaik untuk istrinya dan anak-anaknya. Karena apabila ini hilang dari sebuah keluarga, salah satunya atau keduanya, maka keluarga itu akan pincang dan tidak akan berjalan dengan baik. Dan itu akan mendatangkan ketidaknyamanan untuk kedua belah pihak, baik suami atau istri. Dan ketidaknyamanan di keluarga akan melahirkan ketidaknyamanan dalam kehidupan mereka berdua. Rumah kalau sedang bermasalah, kemanapun hidup tidak nyaman. Di kantor tidak nyaman, di tempat usaha tidak nyaman. Sehingga manusia akan menderita di saat rumah tangganya amburadul. Maka ketahuilah bahwa Allah sangat menginginkan itu darimu, dan lakukan itu bukan karena sekedar karena suami. Ada orang yang patuh atas dasar dia sedang cinta-cintanya kepada suaminya. Cinta akan mudah pudar. Cinta akan mudah pudar. Cinta akan mudah hilang. Kalau hanya karena dasar cinta kepada suami, cinta bisa dengan mudah berubah. Suatu saat terjadi sesuatu dari suami yang tidak kita sukai, cinta bisa redup, bisa menipis dan hilang bahkan. Namun kalau seorang wanita yaitu istri mengerjakannya karena Allah, inilah dia tali yang kuat. Dia melakukan kepatuhan kepada suaminya bukan serta-merta karena suaminya baik, tapi karena Allah tabaraka wa ta'ala yang memerintahkan dia untuk itu. Dia mengerjakan kewajibannya kepada Allah. Maka hadirkan itu selalu, bahwa ini tugasmu yang diperintahkan oleh Rabbmu untuk melakukannya. Ustaz, bagaimana cara menjadi guru yang baik? Ajarkan yang benar, ajarkan akhlak yang mulia, ajarkan syariat Allah, teladankan kepada anak-anak, ya, dan ikhlaskan semua itu mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menyikapi takdir baik dan takdir buruk yang sudah terjadi? Apakah boleh berkomentar mengenai takdir pahit yang terjadi pada seseorang? Berkomentar ini perlu contoh. Kalau antum bertanya apakah boleh berkomentar mengenai takdir pahit yang terjadi pada seseorang, kita tidak bisa jawab. Karena komentarnya itu yang akan dinilai. Apa komentarnya? Pertanyaan yang tidak jelas, jawabannya tidak bisa. Tidak bisa dijawab, karena pertanyaan tidak jelas. Bolehkah berkomentar? Komentar apa sih? Yang akan menjadi poin penilaian, apa komentarnya? Sekiranya komentarnya, komentar yang tidak boleh secara syariat, maka dikatakan haram berkomentar seperti ini. Kalau seandainya komentarnya memiliki unsur kesyirikan kecil, kita katakan ini syirik kecil komentar seperti ini. Manakala komentarnya sesuatu yang tidak dosa, maka kita katakan boleh seperti ini. Maka hukumnya ada pada jenis komentarnya seperti apa. Namun kalau pertanyaan ngambang seperti ini, tidak ada jenis komentarnya, maka tidak bisa kita jawab. Bagaimana menyikapi takdir yang baik dan takdir yang buruk? Takdir yang baik disikapi dengan rasa syukur. Dan takdir yang buruk disikapi dengan sifat sabar. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takdir yang baik hadapi dengan syukur. In asabathu sarra. Apabila datang kepadanya hal yang membuat dia gembira, ini yang disebut dengan takdir baik. Syakar. Seorang muslim akan bersyukur kepada Allah. Fakana khairan lah. Itu yang terbaik untuknya. Wa in asabathu dharra. Namun apabila dia ditimpa oleh sesuatu yang memberikan mudarat, hal yang tidak dia sukai, sabar. Maka seorang muslim akan, seorang mukmin akan bersabar. Fakana khairan lah. Itu adalah yang terbaik untuknya. Maka takdir baik disambut dengan syukur, dan takdir buruk disambut dengan sabar. Dan perlu kita ingatkan, walaupun sudah sering kita ingatkan, kita ulang-ulang kembali, bahwa seluruh takdir Allah adalah baik. Baik dan buruk dalam ilmu takdir yang kita pelajari, itu dari sudut pandang kita terhadap takdir. Bukan Allah menciptakan takdir buruk, dan Allah menciptakan takdir baik. Takdir Allah seluruhnya baik. Namun ketika kita memandang takdir itu, kita ada yang datangnya kita sukai, kita sebut takdir baik. Ada yang kita datangnya tidak kita sukai, kita sebut takdir buruk. Orang tua kita meninggal, kita tidak suka. Hal yang membuat kita sedih, kita sebut takdir buruk. Padahal Allah menentukan wafatnya orang tua kita baik apa buruk? Enggak mungkin buruk. Allah sudah tentukan takdir orang tua kita meninggal, dan apa yang Allah takdirkan itu tidak buruk, karena semua orang juga pasti akan meninggal dan saatnya orang tua kita wafat. Dan wafatnya orang tua kita bukanlah keburukan yang Allah lakukan kepada orang tua kita. Bisa difahami? Takdir Allah semuanya baik. Nabi SAW mengatakan wa syarru laisa ilaik. Keburukan tidak diberikan kepadamu, tidak dinisbatkan kepadamu ya Allah, karena Allah tidak pernah melakukan sesuatu yang sifatnya buruk. Semua yang Allah lakukan kebaikan. Namun manusia ketika memandang takdir datang, ada takdir yang dia sukai datangnya, sarra, maka dia sebut takdir baik. Ada takdir yang dia tidak suka datangnya karena baginya mudarat, darra, maka dia sebut takdir yang yang buruk. Dia tidak suka. Anda mau walimah, Anda sudah pasang tenda, datang hujan lebat sekali. Anda tidak suka datangnya hujan ketika itu. Maka hujan pun antum sebut sebagai takdir yang buruk. Menurut antum ketika itu, karena antum butuh suasana dan cuaca cerah. Pertanyaannya, apakah ketika Allah turunkan hujan itu artinya buruk? Hah? Tidak. Justru hujan adalah kebaikan untuk manusia, kebaikan untuk tanaman, kebaikan untuk hewan, kebaikan untuk bumi. Namun Anda ketika itu sedang membutuhkan kondisi tidak hujan. Karena Anda ingin menjamu tamu, tenda sudah disiapkan, namun angin berhembus kencang sehingga memporak-porandakan tenda yang antum bangun dari malam sebelumnya dan sebelumnya lagi, dan tamu-tamu akhirnya banyak yang tidak datang, sehingga Anda kurang suka dengan keadaan itu. Sehingga dengannya Anda menyatakan ini suatu yang buruk menurut pandangan Anda terhadap kejadian itu. Namun hujan Allah turunkan tidak ada yang buruk. Fir'aun masuk neraka, Allah takdirkan, Allah tidak melakukan yang buruk. Namun bagi Fir'aun itu buruk. Namun Allah tabaraka wa ta'ala tidak melakukan yang buruk. Justru kalau seandainya Allah masukkan Fir'aun ke surga, itu yang salah. Semoga mengerti. Karena Fir'aun tidak pantas ke surga. Pantasnya Fir'aun itu di mana letaknya? Di neraka. Maka Allah melakukan yang baik dan melakukan yang benar dan melakukan yang adil, dan semua keadilan yang Allah lakukan adalah kebaikan. Maka ketika Fir'aun Allah letakkan di neraka, Allah melakukan yang benar. Karena Fir'aun tidak pantas di surga. Sebaliknya, kalau Abu Bakar Allah letakkan di neraka, itu zalim. Karena Abu Bakar tidak pantas di neraka, makanya Allah letakkan di surga. Karena ia telah memenuhi janji-janji Allah. Allah berjanji barang siapa yang beriman dan amal soleh, Allah berjanji masukkan mereka ke surga. Dan itu telah dilakukan luar biasa oleh Abu Bakar. Sehingga Allah akan menepati janjinya kepada Abu Bakar dan tidak melakukan kecuali keadilan yang luar biasa kepada Abu Bakar. Maka masuk surganya orang yang masuk ke surga adalah kebaikan dari Allah. Masuk nerakanya Fir'aun, Haman, Qarun, dan dedengkot-dedengkotnya, dan manusia-manusia yang bersifat seperti mereka, keadilan Allah. Dan namanya keadilan, tidak ada yang buruk. Namun bagi orang yang ditakdirkan ke neraka, takdir buruk baginya. Maka baik dan buruk tidak dilihat dari perbuatan Allah, akan tetapi baik dan buruk dilihat dari pandangan manusia terhadap takdir yang ditentukan Allah. Adapun dari Allahnya, Allah tabaraka taala selalu melakukan yang baik. Allah tidak pernah melakukan yang buruk. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriya'i wal Azamah, menyatukan kita di atas cinta kita kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam. Semoga Allah wafatkan kita di atas agama Nabi kita tercinta dan sunnah Nabi kita tercinta SAW. Dan semoga Allah kumpulkan kita bersama Nabi kita tercinta di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.